Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Dan ku ikhlaskan segalanya, keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, bahagia esok hari.